Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Al-Firqah An-Najiyah, pembahasan kita yang terakhir adalah Mauqiful Ulama, sikap para ulama terhadap permasalahan At-Tauhid. Ada ulama yang mereka betul-betul sangat faham tentang Tauhid dan menjadikan dakwah Tauhid prioritas utama dan pertama, sebagaimana para nabi telah bersikap terhadap masalah Tauhid. Ada sebagian lagi yang mereka meremehkan berkaitan dengan dakwah Tauhid, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa Tauhid adalah poros dan penentu agama ini. Sebagian mereka bahkan meninggalkan sama sekali dakwah Tauhid karena pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dunia, baik itu khawatir dicela, khawatir menghadapi permusuhan manusia, maupun khawatir kehilangan berbagai macam aset-aset duniawinya. Ada lagi yang bahkan tingkatnya menentang dakwah Tauhid, bukan sekedar tidak peduli, tapi tingkatnya sampai pada tingkat menentang. Bahkan dianggap dakwah Tauhid adalah dakwah pemecah belah umat, mengancam persatuan dan kesatuan. Ini seperti yang sampai zaman sekarang ini, yaitu selalu dituduh-tuduhkan. Kemudian yang menjadi korban pula diantaranya adalah orang awam yang taklid, yang muqallid. Pembahasan kita pada surah ini, ikhwan, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang makna Wahhabi. Apa itu Wahhabi? Satu di antara fitnah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah tuduhan kepada dakwah yang hak dengan digulirkannya istilah dakwah Wahhabi. Dan seandainya pembahasan dakwah Wahhabi itu dinisbatkan kepada ini Muhammad ini Abdullah bin Rustum yang ada di Afrika, yang sudah ratusan tahun sebelumnya, itu benar. Tapi yang mereka jadikan bidikan adalah dakwah Wahhabi itu dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang menjadi muasis pendiri bersama dengan Ibnu Saud, menjadi pendiri negeri Saudi Arabia, yang para pembenci dakwah Tauhid ini melontarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sangat keji. di zaman Belanda, zaman Belanda, dan maju mundur dikit atau juga sampai sekarang, Wahabi itu dulu dialamatkan kepada Muhammadiyah, Persis, kemudian Al-Irsyad dan yang semisal itu. Wahabi yang dengan ciri-ciri khas itu tauhid dan ittiba. Walhamdulillah, gerakan Syekh Ahmad Dahlan di negeri kita ini sangat kental sekali sesungguhnya di awal dakwahnya itu, apa yang kenal dengan istilah anti TBC. Anti TBC, anti tahayul, bid'ah, khurafat. Itu nuansa dakwah Syekh Ahmad Dahlan sangat kental. Sehingga di kalangan para ulama sepuh di kalangan Muhammadiyah, sering pembahasan dulu kitab Tauhid, Fathul Majid, di antaranya kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, sehingga benar-benar membangun jiwa yang muwahhid, bertauhid, dan bagaimana melepaskan dari segala macam bentuk taklid dalam beragama, sehingga betul-betul kembali kepada dalil. Sampai kalau antum melihat tuh ada tulisan Pak Aher kembali kepada Quran dan Sunnah, beliau hanya menampilkan dalil Quran, Sunnah, Quran Sunnah, kemudian pendapat para imam madhab yang empat. Hampir perkataan beliau hampir tidak ada, sedikit satu dua kalimat aja, dikit. Untuk betul-betul memberikan bekal kepada setiap muslimin seluruhnya itu, harusnya beragama ya begitulah. Akhir-akhir ini kemudian Wahabi dikerucutkan kepada dakwah Salafiyah. Tapi sesungguhnya istilah Wahabi untuk menggiring manusia supaya betul-betul itu menjauhi dakwah yang mengajak kepada kemurnian, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang paling antipati dengan gerakan dakwah Tauhid ini, porosnya adalah Syiah Rafidah, pengagung kuburan, kemudian merembetnya ke Sufiah, ke Tarekat Sufiah dan semisalnya. Ini yang paling benar-benar ini menghadang dakwah, ini yang membangkitkan gerakan Tauhid dan ittiba. Mari kita lihat sekarang, ikhwan, apa penjelasan beliau berkaitan dengan makna Wahabi. Istilah yang sesungguhnya hanya untuk menggiring manusia supaya lari dakwah yang hak dengan penggambaran-penggambaran palsu, dengan penggambaran-penggambaran yang palsu yang disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tentu kita yang dididik dalam dunia ilmiah, orang kalau mau membahas secara ilmiah, antum mau membahas tentang ini seseorang, karyanya bagaimana, tulisannya bagaimana, kemudian dinukil dengan jujur, ini pemikirannya begini, kitabnya di sini, halaman sekian. Tapi pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdullah enggak pernah begitu. Hanya cerita-cerita, dikopi. Kemudian induk untuk mengesankan, ya ini tentang buruknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tanpa kembali kepada bagaimana karya-karya beliau berkaitan dengan semua yang mereka tuduhkan. Mari kita lihat. Antum baca dulu paragraf pertama. Baca. Mana yang bagi kitabnya? Baca. Orang-orang biasa menuduh Wahabi kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid'ah mereka. Sekalipun kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih. Mereka menentang dakwah kepada tauhid dan enggan berdoa memohon hanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Suatu kali di depan seorang syekh, nah. Beliau katakan, "Iqta dan nas ayut liku kalimat wahabi ala kulli man yuha ala kulli man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahum walau kanat hadhil mu'taqada fasidah tukhaliful qur'ana wal tukhaliful qur'an al-karim wal ahaditha as-sahihah la siyama ad-da'watu ila tauhid wa du'a Allah wa du'a Allah wa du'a illah wahdah duna siwa." Kebiasaan manusia yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa kalimat Wahabi itu dilontarkan, dilepaskan, dituduhkan ala kulli man yukhalifu adatihim, kepada setiap orang yang dia tuduh menyelisihi adat istiadat yang sudah berjalan, wa muqtaqadatihim, dan menyelisihi akidah-akidah mereka, wa bid'ahi ba bid'ahum, dan menyelisihi bid'ah-bid'ah mereka. Walau kanat hadhil muqtaqadat fasidah, walaupun akidah yang diselisih itu memang betul-betul akidah yang rusak. Tukhaliful Qur'an al-Kirim wal ahadith as-sahihah, yang menyelisih Al-Qur'an al-Kirim, menyelisih akidah sahihah, la siyama dakwah ila tauhid, lebih-lebih adalah dakwah yang mengajak kepada tauhid, dan doa illah wahdah, dan dakwah yang mengajak kepada semata-mata hanya berdoa kepada Allah semata, duna siwa, tanpa berdoa kepada yang lainnya. Ini yang berkembang di masyarakat. Pokoknya begitu tidak mau merawat mayit seperti adat yang berjalan, ada 3 hari, 7 hari, ada 40, 100, 1000 segala macam, Wahabi langsung Wahabi. Kalau kemudian akidahnya itu menyelisih apa yang sudah diyakinya, Wahabi. Sehingga pokoknya yang menyelisih apa yang sudah berjalan itu bilang Wahabi. Seakan-akan Wahabi itu pemikiran tertentu nisbat pada seseorang yang tidak sama sekali berdalil dengan Quran dan Sunnah. Ahlu Sunnah itu, kalau ulama yang berbicara, Ahlu Sunnah itu mereka yang benar-benar dalam beragama ingin memegangi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang realnya Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman Salafus Saleh, pemahaman para sahabat. Ini standar yang jelas-jelas telah diajarkan Quran. Wajibnya kita menegakkan agama kita di atas kitabullah Al-Quran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman yang wajib kita rujuk menjadi pijakan adalah pemahaman para sahabat. Ini menentukan kunci. Inilah Ahlussunnah. Dan nama yang semisal Ahlussunnah semuanya sama hakikatnya, Al-Firqatun Najiyah, Taifal Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Ini semuanya dimunculkan para ulama dalam rangka menyelisihi, yaitu kejadian-kejadian yang muncul yang ingin menyeret kepada penyimpangan. Contoh, telah kita terangkan kemarin juga, kenapa muncul istilah Ahlus Sunnah selain berpijak pada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin, wajib bagi kalian ketika Anda melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak, Anda wajib tegak di atas kitab, ya ini pegangilah kitab sunnahku, ini Quran dan sunnah maksudnya, wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin, dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. para sahabat. Ini rekomendasi Nabi begitu. Di saat kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak, maka pegangilah kitab sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini wasiat Nabi. Al-Sunnah seperti ini. Kemudian muncul lagi ketika ini orang banyak yang memberontak kepada penguasa. Misal munculnya Khawarij, sehingga mereka memberontak menyempal kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Maka dilengkapi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu diantara ciri khasnya tidak memberontak kepada penguasa muslim yang sah, untuk membedakan mereka yang mengadakan gerakan-gerakan pemberontakan pada penguasa. Sehingga Ahlussunnah untuk membedakan dengan Al-Bidah, Al-Jamaah untuk membedakan dengan orang yang mereka memberontak pada penguasa. Kemudian muncul lagi orang yang mereka sudah mengutamakan ro'yu, mengedepankan akal. Akal itu dia jadikan hakim terhadap wahyu. Sehingga akhirnya banyak ayat hadis yang disimpangkan, ditolak. Ahlul hadis, ahlus sunnah memunculkan istilah ahlul athar. Orang yang benar-benar berusaha untuk berpegang di atas athar, di atas ini riwayat-riwayat, bukan sekedar akal pikiran dia yang geladrah, yang berpikir sendiri. Bukan berarti ikhwan kemudian akal dihilangkan sama sekali, enggak. Akal ini hanya lurus ketika yaitu dihadapkan dengan wahyu. Akal yang dibiarkan liar tanpa bimbingan wahyu kayak mata tanpa sinar cahaya matahari, akan belawur seperti mata yang buta, gak bisa melihat dengan jelas. Beda dengan ketika mata bergabung dengan sinar matahari, jelas semuanya. Akal dengan wahyu kayak gitu. Bukan artinya kemudian kita itu menghilangkan akal, disuruh membuang akal sama sekali, enggak. Ketika sudah ada nas, akal itu tunduk dengan nas, dengan wahyu. Karena nas itu kebenarannya mutlak, kebenarannya mutlak. Sedangkan akal kita ini nisbi, pandangannya itu sebatas kemampuan manusia. Bukan berarti akalnya dibuang, maka kadang-kadang dipelintir sama orang, gila salafi, akalnya suruh membuang. Ini orang yang asal melintir saja. Agama ini tidak akan dibebankan kecuali pada orang yang berakal. Kalau Anda pengen bebas gak sholat, pengen bebas gak puasa, pengen gak terbebani syariat, boleh. Apa? Ikhwan, gila. Silakan jadi orang gila. Akalnya itu hilang. Anda gak kebebani dengan agama. Agama hanya dibebankan pada orang yang mereka berakal. Tapi akal ini bukan menghakimi nas. Akal dengan nas itu seperti matahari dengan mata manusia. Akal hanya akan lurus, bisa melihat dengan jelas, dengan gamblang, itu apabila bergabung dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan nama-nama yang lainnya itu sungguhnya untuk membedakan dengan al-bidah. Ada orang memunculkan istilah ahlus sunnah itu dengan model mix. Ahlus sunnah itu yang beraliran akidahnya As'ari, fikihnya Syafi'i, suluknya Sufi. Ini Ahlus Sunnah. Yang menyelisih ini namanya bukan Ahlus Sunnah. Ini namanya rumusan baru. Rumusan baru. Terus berpijak kuatnya dengan sunnah di mana? Kok kembalinya kepada As'ari, fikih Syafi'i, kemudian ya ini Sufi. Tentu perlu dibelejeti apa itu Sufi. Kemudian juga kenapa hanya fikirnya Imam Syafi'i. Kok enggak fikirnya Imam yang lainnya kemana? Dikemanakan fikirnya Imam yang lainnya. Terus kalau yang berpegang teguh dengan fikirnya Imam yang lainnya, namanya apa? Dan digelari apa? Sedangkan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, itu antara guru dan murid. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, antara guru murid dan sahabat. Terus mau diapain dengan mereka? Ini tentu rumusan baru. Makanya sampai ada keluar, kalau mau cari menantu, satu muslim, bagus, jangan kafir. Kedua, akidahnya yang As'ari Maturidi. Yang ketiga, sufi. Oh, masya Allah. Kalau enggak harus bermadzhab, tidak bermadzhab, enggak sah nikahnya. Oh, masya Allah. Ini rumusan-rumusan baru yang kayak gini, sehingga sudah mubal kemana-mana. Maka setiap yang menyelisih kepada yang dianggap adat istiadat itu langsung Wahabi. Walaupun akidah mereka itu menyelisih Quran dan Sunnah, kemudian lebih-lebih menyelisih dakwah tauhid, sehingga yang dialamatkan Wahabi itu orang yang seperti itu, orang yang menyelisih adat istiadat yang sudah mengakar, yaitu di tengah-tengah masyarakat, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, para ulama tidak melakukan. Kemudian yang tidak ikut melakukan dianggap malah Wahabi. Yang melakukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Makanya Imam Ahmad ketika membantah Ahmad bin Abi Duwat, seorang ulama Mu'tazilah yang mendakwahkan Quran makhluk, yang sampai akidah Quran makhluk itu dijadikan sebagai ujian. Ulama yang tidak mau berkeyakinan seperti itu ditangkap, dipenjara, disiksa, ada yang terbunuh. Sampai akhirnya ulama yang istiqamah sangat sedikit. Satu di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, yang bertahan di atas akidah Quran kalamullah dan tidak mau mengikuti keyakinan Quran makhluk, sampai dipenjara dan disiksa. Itu bukan seminggu dua minggu, tiga generasi raja. Ketika dialog Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duwat yang mengatakan yang berakidah Quran makhluk ini, kata Imam Ahmad, dia mau tanya dulu ini. Pertanyaan pertama, apakah Quran makhluk itu adalah akidah yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kata dia, enggak. Ini namanya ahlul bid'ahnya masih jujur. Enggak. Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mendakwahkan Quran makhluk. Mereka itu kira-kira tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Kalau mereka mengetahui bahwa Quran itu makhluk dan mereka tidak mendakwahkan, kita lebih pantas untuk tidak mendakwahkan pula. Kita tentu lebih pantas untuk diem ketika mereka pun diem dari mengajak Quran pada makhluk. Kalau mereka tahu, kalau mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak tahu Quran itu makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu Quran itu makhluk. Luka ibnu Luka. Apa artinya kawan? Bahasa Jawanya itu pekok bin pekok. Alangkah dungu dan pekoknya, alangkah dungunya. Masya Allah, dalam urusan agama Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, Ali enggak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu. Oh, luar biasa, luar biasa. Nabi utusan Allah aja enggak tahu, khalifah yang empat itu enggak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu. Sejak saat itu jatuh martabat Ahmad bin Abi Duwat. Lihat, Imam Ahmad berdalil dengan sahabat. Apa yang tidak ada pada para sahabat, jangan jadikan sebagai keyakinan atau ritual ibadah. Apalagi kemudian yang tidak melakukannya, kemudian dihajar, diboikot, dituduh, diasah, di segala macam. Ini seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terus. Suatu kali di depan seorang syekh, penulis membacakan hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu berbunyi, jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Iya. Kata beliau, kuntu saya, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis buku ini, kuntu aqra'u ala syekhi, aku membacakan ala syekhin, kepada seorang syekh, ini haditha Ibni Abbas fil Arba'in An-Nawawiyah. Aku pernah membacakan sebuah hadith yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi itu satu di antara ulama Syafi'iyah yang tersohor. Dan beliau mengumpulkan hadis yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Aku pernah membacakan sebuah hadis di hadapan Syekh, hadis dari Ibnu Abbas yang itu termuat dalam Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta, kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan Anda kepada Allah Ta'ala. Idza sa'alta, kalau kamu minta umum, mintanya apapun jenis permintaan, doa umum, minta kepada Allah Ta'ala. Urusan dunia Anda, urusan akhirat Anda, urusan kecil, urusan apalagi lebih besar lagi, minta kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan ada rasa ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Justru kalau kita ini tidak suka minta kepada Allah, Allah murka, Allah marah. Malam yas'alillah yakhdab 'alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah pada orang tersebut. Kenapa? Menunjukkan dia ini orang yang sombong, merasa tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita ini Allah namai dengan fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir, orang yang kere di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun minta maaf, Anda jenderal besar, Anda penguasa dunia, Anda konglomerat, di hadapan Allah Anda fakir, Anda kere. Seandainya konglomerat, ikhwan, berapa kekayaan konglomerat? Hah? Berapa? Duh, yang paling kaya di dunia ini siapa? Hah? Duh, terkenal George Soros. Berapa hartanya? Hah? Hartanya berapa? Kalau seandainya dunia seisinya itu milik dia sendiri, milik dia sendiri, itu Allah katakan, laukanati dunia ta'dilu janaha ba'udah masyakal kafir syarbatan ma. Kalau dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan kasih minum orang kafir walaupun seteguk. Konglomerat sana punya dunia seisinya milik dia sendiri, itu seperti dia juragan sayap ekor nyamuk. Satu sayap ekor nyamuk. Kaya atau kiri? Allah ingatkan, Allah ini sebutkan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya? Wah, gak tahu berapa triliun. Dari pertama Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, manusia dan jin. Manusia aja kita gak tahu berapa miliar. Sekarang yang sedang hidup kira-kira 7 miliar. pada zaman kita ini. Dari awal sampai akhir nanti kita enggak tahu berapa triliun manusia, belum jinnya. Itu seandainya mereka semuanya itu qamu fi sa'idin wahidin. Mereka semuanya berdiri di satu lembah. Fasa'aluni, mereka semuanya minta kepadaku tanpa batas. Minta apa mereka yang mereka inginkan. Fa'ataitu kulla mas'alatin. Dan setiap yang minta lalu aku kabulkan permintaannya. Apa kata Allah ikhwan? Mana qasa mimma indi illa kama yanqusu al-mihyat illa udkhil al-bahr. Kekayaan Allah yang berkurang itu seperti jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Itu seandainya semuanya minta dikabulkan semuanya, padahal yang minta jumlahnya triliunan, itu yang berkurang kekayaan Allah seperti ya ini jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Bagaimana manusia tidak kere di hadapan Allah Ta'ala, walaupun dia itu konglomerat, penguasa, jenderal, jenderal besar. Tahu-tahu jantungnya pet berhenti. Kemana? Coba larinya. Hah? Kemana dia akan mengadukan masalah? Siapa yang bisa menguasai dia untuk mengembalikan jantungnya? Gak ada. Maka kata Allah katakan, kita ini betul-betul keterlaluan, kata Allah. Kala innal insana la yabgha. Ketahuilah, manusia ini sangat keterlaluan, melampaui batasnya. Keterlaluan, melampaui batas. Kapan itu manusia muncul tagha seperti itu? Ar-ra'ahu staghna, ketika dia memandang dirinya itu serba cukup. Maka kalau orang itu sudah merasa kaya, serba cukup, itu merasa enggak butuh dengan yang lainnya. Akhirnya sombong. Makanya antum lihat yang banyak dia itu munduk-munduk ke masjid, banyak berdoa, kemudian dia betul-betul yaitu merasa butuh dengan Allah. Rata-rata orang yang konglomerat, pejabat tinggi, kemudian para pembesar, atau rata-rata du'afa, menengah ke bawah, atau yang mana ya kawan? Yang memadati masjid-masjid itu rata-rata konglomerat, pejabat-pejabat besar, petinggi-petinggi, orang yang mereka ini dunianya masya Allah. Yang rata-rata memenuhi masjid itu du'afa, paling tidak yang menengah ke bawah umumnya. Ada satu dua yang ini menengah ke atas. Ada. Kenapa mereka tidak merasa butuh kepada Allah, seakan-akan sudah lagi enggak membutuhkan Allah? Sudah merasa cukup. Hartanya banyak, pasukannya banyak, dia pegang kekuasaan, segala perkara ibaratnya tinggal pencet tombol, akan datang apa yang dia inginkan. Itu merasa dia sudah cukup. Musibahnya dia lupa dia itu sesungguhnya bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Kalau dia makan gak bisa keluar, kemana dia akan lari? Dan itu nikmat yang Allah berikan yang sangat besar. Harun al-Rashid pernah minta minum, lalu diberikan minum oleh ini pengantarnya. Sama pengantar ini yang pembantu khalifah, diantaranya para ulama, dia dibuat renungan dulu sama dia. Wahai tuan, sebentar, seandainya tuan tertahan dari minuman ini, harus membayar untuk mendapatkan minuman ini, dengan harga berapa tuan akan beli? Nisfu mulki, separuh kerajaanku akan pakai untuk membayar minuman ini. Artinya sangat mahal. Terus kalau sudah masuk, tuan, seandainya minuman ini sudah masuk, terus tidak bisa keluar kecuali dengan harus membayar, akan anda bayar berapa? Nisfu mulki, separuh kerajaanku. Oh, menjadi sangat murah semua yang ada ketika untuk membayar nikmat Allah, seandainya harus dia dapatkan. Kalau umpamanya orang harus ambekan dan dia tidak bisa kecuali dia bayar ambekannya itu, dan dia bisa, kira-kira sak sedotan gitu, sak miliar dibayar enggak? Kira-kira kawan, nyedot segitu sak sedotan itu, sak miliar, dan dia mampu bayar, dibayar enggak? Dibayar. Kalau enggak, sudah putus hidup kehidupan dia, akan dia bayar. Nikmat Allah itu mahal, dan manusia semuanya itu bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Hanya orang yang memang sombong, keterlaluan, yang kemudian mereka merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Maka Nabi kita dalam mengajari kita rasa butuhnya kita kepada Allah Ta'ala ini, sampai dalam urusan menyambung sendal kamu yang putus, minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun nyambung sendal, kalau Allah buat tangannya tekle gitu, langsung ke tekle, ada yang bisa melakukan? Gak bisa. Atau dia kemudian ternyata gak ada yang dipakai nyambung sama sekali, mau cari tepok gak ada, bola gak ada, tom gak ada, semuanya gak ada, kemana dia akan cari? Mintalah kepada Allah Ta'ala. Kita ini disuruh sering merenung oleh Allah. Kita ini sesungguhnya dimudahkan segala-galanya oleh Allah berkaitan dengan nikmat-nikmat. Contoh umpamanya ikhwan, falyanzuril insanu ila ta'ami, manusia itu mau perhatian dengan makanannya. Itu kalimat ini bukan artinya apa sih yang kau makan, sate, gulai, kemudian lotek, gado-gado, bukan itu. Renungkan yang kamu makan itu, kamu melibatkan berapa banyak ya ini jaringan. Antum sekarang mau makan nasi aja, mau makan nasi. Yang orang kemudian banyak menghindar nasi, makan nasi yang kebutuhan pokok. Nasi itu dari beras. Beras itu tadinya gabah. Gabah itu tadinya tanaman padi yang ditanam di sawah. Untuk menanam itu butuh petani. Kemudian setelah ditanam itu butuh pupuk. Untuk membuat pupuk harus ada pabrik pupuk. Kemudian melibatkan berapa banyak untuk mengadakan pabrik pupuk ini, melibatkan manusia berapa banyak. Kemudian kalau sudah mau panen, maka membutuhkan lagi nanti ini selep untuk merubah dari padi ke beras. Pabrik selep untuk membuat selep membutuhkan berapa lagi jaringan untuk membuat selep. Kemudian dari ngangkut beras dari selep ke toko supermarket butuh truk. Butuh berapa banyak, melibatkan berapa banyak pabrik truk, manusia yang terlibat. Kemudian sudah jadi beras, antum bawa pulang. Ini dimasak pakai kompor. Pakai kompor enggak? Atau pakai pawon? Pakai kompor umpamanya. Butuh pabrik kompor, berapa banyak yang terlibat dalam pabrik kompor. Kemudian kompor ada gasnya, melibatkan berapa banyak orang di perusahaan gas. Kemudian antum pakai periuk. Ah, periuk ini melibatkan berapa banyak orang. Sampai teridang di piring Anda, piring juga banyak manusia. Antum perhatikan tentang apa Anda makan. Kita orang yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Maka kalau kamu minta-minta kepada Allah Ta'ala yang bisa mencukupi, dan wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Makawan, masya Allah, Nabi pernah menyampaikan hadis qudsi yang menunjukkan bagaimana mutlak butuhnya manusia kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi, diantaranya, kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai manusia, kalian semuanya itu sesat, artinya tadinya tidak punya ilmu sama sekali. Kecuali orang yang aku berikan ilmu, maka mintalah kalian kepadaku ilmu. Ya ibadi, kullukum ja'i, Kalian semuanya wahai hambaku asalnya adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang aku berikan makan. Fastat imuni ot'inkum, mintalah kalian kepadaku makan, nisa akan aku berikan kepada kalian makan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu, fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semuanya asalnya telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah kepada aku pakaian, akan aku berikan pakaian. Dan seterusnya, yang menunjukkan manusia adalah satu hamba yang mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Terus, penulis sungguh kagum terhadap keterangan Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan, kemudian jika kebutuhan yang dimintanya menurut tradisi di luar batas kemampuan manusia, seperti meminta hidayah, tunjuk, ilmu, kesembuhan dari sakit dan kesehatan, maka hal-hal itu mesti memintanya hanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Dan jika hal-hal di atas dimintanya kepada makhluk, maka itu amat tercela. Lalu kepada syekh tersebut penulis katakan, ya, itu dulu. Al-Imam Nawawi, beliau ketika membawakan hadis ini, beliau memberikan syarah, memberikan keterangan. Dan Imam Nawawi adalah imamnya, yaitu mazhab Syafi'iyah. Harusnya mereka perhatian dengan akidah Imam Nawawi, perhatian dengan akidahnya yaitu Imam Syafi'i, sehingga tidaknya mengambil fikihnya Imam Syafi'i. Ikhwan billah, fikih itu ada dua, fiqhul akbar, fiqhul ashar. Fiqhul akbar itu fikih yang berkaitan masalah akidah, itu dikenal dengan istilah fiqhul akbar. Fikih ashar, fikih yang berkaitan dengan pembahasan fikih salat, puasa, zakat, haji, seterusnya itu. Kalau mereka mengambil fikih yang ini, yang ashar itu tadi, harusnya mereka juga perhatikan yang lebih berat daripada itu, fikihnya Imam Syafi'i dalam masalah akidah, Imam Nawawi dalam masalah akidah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, fa'ajabani syarhul Nawawi. Syarahnya Imam Nawawi membuat aku terkagum-kagum, membuat aku heran. Karena Imam Nawawi betul-betul menjelaskan akidah tauhid seorang muslim. Summa, kata beliau, kata Imam Nawawi, summa in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril adah. Kalau seandainya kebutuhan yang diminta oleh orang itu bukanlah kebutuhan yang biasa terjadi di kalangan manusia, terjadi yang biasa dibutuhkan manusia, ini ala aidi khalqih, seperti umpamanya minta tolong ditambalkan ban, minta tolong diutangi duit, itu manusia bisa memenuhinya karena memang mereka punya kemampuan, punya keterampilan, dan mereka punya cadangan uang. Tapi yang diminta ini di luar apa yang berjalan di kalangan manusia, umumnya katolah bil hidayah, meminta hidayah. Manusia gak bisa memberikan hidayah wal ilm dan ilmu. Manusia bisa mengajari ilmu, ini yang dikatakan hidayah atau hidayah irsyad, mengajari ilmu, mengajari ini, memamkan hidayah. Tapi untuk terbukanya hati mendapatkan hidayah, manusia enggak punya kemampuan. Termasuk memberikan ilmu saja kalau bukan dengan pertolongan Allah juga, orang susah menerima. Antum melihat, antum punya dosen atau antum guru, murid-murid yang 40-50 satu kelas, Anda menjelaskannya satu model, kira-kira daya tangkapnya semuanya sama enggak? Beda-beda. Ada yang begitu diterangkan langsung celak, nangkep. Ada yang diterangkan itu pengen seket juga enggak paham-paham. Wow, Masya Allah. Sudah diterangkan berulang kali, dibolak-balik dijelaskan, enggak paham-paham juga. Blow on memang. Ada modelnya seperti itu. Sehingga ini pun juga semuanya berkaitan dengan ini, Allah, pemberian Allah Ta'ala. Manusia enggak bisa yang blow on langsung disulap, kepalanya disulap jadi bisa nangkap celak-celak-celak-celak. Enggak bisa. Itu adalah berkaitan pemberian Allah Ta'ala. Seperti minta hidayah adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Wasifa ilmaru, minta kesembuhan. Ya ini minta kesembuhan dari penyakit. Pak dokter gak bisa jamin. Pak dokter sama berobat, jamin sembuh ya. Gak ada dokter yang menjamin sembuh, gak ada. Gak ada. Dokter kita bisanya itu ngasih resep yang kira-kira ini cocok untuk penyakitnya itu. Gak ada jaminan sembuh, gak ada. Sehingga memang dokter bukan pemilik kesembuhan. Dokter hanya menjadi fasilitas memilihkan obat yang kira-kira cocok untuk sebuah penyakit yang dia derita. Bukan pemilik kesembuhan. Makanya kalau dokter diminta, Pak dokter, saya punya begini, sembuhkan ya. Ya gak mau, gak ada yang bisa. Jaminan sembuh, gak ada. Sehingga jaminan sembuh, Pak dokter ya, bayar sekian. Gak ada bin yang ada yang sanggup, gak ada yang bisa. Hanya ngasih resep. Ngasih resep. Obat yang kira-kira cocok. Adapun kesembuhannya kembali kepada Allah Ta'ala. Maka akidah seorang muslim, kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkannya. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan ini kesembuhan. Demikian pula wa husulil afiyah. Ini kesehatan yang didapatkannya. Itu adalah juga semata-mata ini Allah yang memberikannya. Perkara-perkara yang di luar apa yang dimampui manusia seperti ini, ikhwan, sa'ala rabbah dalik, itu hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma su'alul khalqi wal i'timad alaihim famatmum. Adapun kalau perkara seperti ini tadi yang hanya dimampui oleh Allah lalu dia minta kepada makhluk, maka bersandar kepada makhluk dalam urusan hanya Allah yang hanya mampu tersebut, famathmum, tercela, dan ini haram, dan maksudnya syirkun akbar. Fakultu li syekh, aku kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, aku katakan kepada syekh, hadal hadith wa syarhuhu yufidu adama jawasil isti'anah bighairillah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau mengatakan kepada Syekh tadi, ya Syekh, hadis ini memberikan faedah kepada kita tidak bolehnya meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tadi kepada selain Allah Ta'ala. Faqala li, lalu si sang Syekh ini mengatakan begini, bal yajuz, boleh, bahkan boleh, kata dia, boleh. Hal-hal tadi boleh diminta kepada selain Allah. Qultu, aku katakan, kata Syekh, wa ma daliluk, ya Syekh, dalil Anda apa? Dalil Anda kok membolehkan meminta kepada makhluk dalam perkara tadi apa? Faghadiba Syekhu wa saha qailan. Syekhnya marah kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Ini ciri-ciri Syekh yang memang gak bagus begini ini. Kalau dia mengajarkan sesuatu, ditanya dalil, itu dianggap kurang ajar, nyelangkrak, dianggap gak percaya kalau akan menuntun ke surga, sehingga mesti harus manut. Ciri khas sufi, ikhwan, murid itu kayak mayit, harus anteng delendeng, mau dipolak-walik, diputar-putar, jungkir jempalik, kan enggak boleh dia protes. Mayit bisa enggak diwalik ini teriak, kemudian dimiringkan teriak, enggak, diem aja. Sufi mayit di depan guru itu seperti itu, enggak boleh tanya apapun, enggak boleh ini dia itu protes apapun, pokoknya tinggal terima kayak mayit, tinggal terima. Kalau dia sampai nanya-nanya begituan, dianggap kurang ajar sama guru. Syekh ini marah dia. Tapi kalau syekhnya adalah syekh ini ahlus sunnah, dia akan terangkan dengan dalil. Seandainya dia tidak hafal dan belum bisa menghadirkan, akan dia cirikan marojinya, akan dia kopikan. Ini dalilnya begini, pembahasannya begini. Dia akan dengan sangat suka, yaitu membimbing orang beragama dengan dalil. Karena agama ini memang milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kiai, bukan milik ustaz. Kita ini hanya menjelaskan. Rasul saja juga hanya menyampaikan risalah dan menjelaskan dengan ilmu yang dari Allah Ta'ala, tidak menambah dan mengurang. Kita dengan agama ini demikian. Maka kata seorang salaf, minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah. Kewajiban rasul menyampaikan risalah, kewajiban kita tunduk dan patuh dalam mensikapi risalah yang datang kepada kita. Sami'na wa ata'na. Syekh ini marah dan dia berteriak dengan mengatakan, Inna amati taqul ya Syekh Sa'ab wa huwa madfunun fi masjidihi, ini tasta'inu bi. Syekh ini berteriak dengan mengatakan, sesungguhnya bibiku mengatakan ya Syekh Sa'ad, sedangkan Syekh Sa'ad ini dia adalah madfunun fi masjidihi, dikuburkan di masjidnya. Menguburkan yakni guru, menguburkan syekh di masjid itu kebiasaan sufi, dan pelopor pengkeramatan kuburan itu datangnya dari Syiah Rafidhah, pengkeramatan kepada kuburan. Sedangkan Rasulullah SAW hampir semua wasiatnya berkaitan kuburan, kata Ibnu Qayyim, diselisih oleh umat ini. Larangan untuk menyemen kubur. Kaum muslimin ada gak yang menyemen kubur, ikhwan? Oh, ada semen sederhana, ada semen sedang, setengah mewah, ada yang sangat mewah, ada yang kuburannya dilapis dengan marmer yang mahal, ada yang dibuatkan rumah-rumahan, ditambah lagi juru kunci. Oh, pokoknya masuk itu kayak istana. Sehingga ini dilanggar. Nabi melarang kuburan itu dikasih tulisan macam-macam. Ada gak kuburan muslimin yang dikasih tulisan macam-macam? Banyak. Baik itu nama, siir, segala macam ada. Nabi melarang kuburan itu dikasih lampu rumah-rumahan. Ada gak muslimin yang buat lampu rumah-rumahan di kuburan? Banyak. Nabi melarang kuburan itu dijadikan sebagai tempat id, dikunjungi secara berkala, tempat berkumpul. Muslimin banyak yang melakukannya. Nabi melarang kuburan itu jadi tempat ibadah, untuk salat, untuk baca Quran, untuk wirid, untuk zikir. Banyak yang muslimin melakukan seperti ini di kuburan. Kata Ibnu Qayyim, hampir semua wasiat Nabi larangan tentang kuburan dilanggar oleh muslimin. Antum cari wasiat Nabi larangan tentang kuburan, lalu lihat fenomenanya di tengah-tengah muslimin. Benar enggak kata Ibnu Qayyim? Hampir semua larangan Nabi dilanggar oleh muslimin sebagian besarnya dalam masalah kuburan. Kata Syekh tadi, dia berteriak, bibiku mengatakan ya Syekh Sa'ad, wa Syekh Sa'ad. Sedangkan saat itu dia dikuburkan di masjid, dan bibi ini tasta'in bih, itu beristianah minta kepada Syekh Sa'ad yang di kuburan tersebut. Fa'akulu laha, aku katakan kepada Syekh ini, kata Syekh tadi, Syekh yang marah tadi, aku katakan kepada bibiku, ya ammati, wai bibiku, wahal yang fauka Syekhu Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad bisa memberikan manfaat kepadamu? Hal yang fauki Syekhu Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad bisa memberikan manfaat kepadamu, wai bibi? Fatakul, sang bibi mengatakan, ada'uhu, aku meminta kepada Syekh Sa'ad, fayatadakhalu 'alallah fayasfini, maka Syekh Sa'ad pun campur tangan kepada Allah. Jadi ibaratnya itu dia memberikan advice, memberikan saran, pokoknya mencampur tangan kepada Allah, lalu Allah pun menyembuhkanku dengan campur tangan Syekh Sa'ad ini. Artinya meminta kepada Syekh Sa'ad yang dikubur itu bermanfaat. dan boleh, makanya kata tadi, boleh minta kesembuhan kepada makhluk, boleh. Dalilnya mana? Bibiku. Bibiku minta kepada saya saat dan terkabul permintaannya itu. Kemudian qultu lahu, aku katakan kepada sang syekh itu, innaka rajulun alimun ya syekh, anda itu orang alim, faqadaita umrak fi qira'atil kutub, kamu habiskan waktu kamu, umur kami itu untuk membaca kitab. Summa ta'khudu aqidataka min ammatikal jahilah, kok kamu mengambil akidah kamu dari bibi kamu yang bodoh. Lawang syekh baca kitab, kok akidahnya diambil dari bibinya yang bodoh. Ini gimana? Ini orang alim ikut orang bodoh, atau orang bodoh mestinya itu belajar dan ikut orang alim? Faqala li, syekh pun mengatakan kepadaku, indaka afkarun wahabiyatun, kamu itu punya bercokol pemikiran wahabi, anta tadhhab lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyah, kamu pergi umrah lalu pulang membawa kitab-kitab wahabi. Jadi pokoknya kalau berselisih dengan itu, wahabi kamu itu. Kamu punya pemikiran wahabi. Padahal kata Syekh Jamil Zainu, saya itu enggak tahu apa-apa tentang wahabi. Dan Syekh Jamil Zainu ini termasuk orang yang dulu bergelimang dengan tarekat sufiah. Wa kuntu la a'rifu syai'an minal wahabiyah illa ma asma'uhu minal masyayikh. Padahal saya itu orang yang benar-benar tidak tahu menahu tentang apa itu wahabi. Kok tahu itu tuduh wahabi? Makanya tuduhan wahabi itu dialamatkan kepada siapapun yang berselisih dengan model-model akidah, tradisi, kebiasaan yang mereka anggap ini benar tadi, lalu menyelisih dianggap wahabi. Entah dia itu tahu wahabi atau enggak, pernah dengar wahabi atau enggak, pokoknya tuduh dulu dia wahabi. Ini pemikiran wahabi. Entah dia pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau enggak, orang seperti pemikirannya wahabi. Kemudian, padahal aku tidak pernah kenal wahabi itu apa, kecuali yang aku dengar dari syekh-syekh yang tadi, wahabi itu. Fayaquluna anhum, mereka mengatakan, al-wahabiyun, wahabi itu kata mereka, mukhalifuna linnas, menyelisih manusia. La yu'minuna bil awliya wa karamatihim, wahabi itu tidak mengimani wali-wali dan tidak mengimani karomah-karomah mereka. Ini tuduhan. Wahabi tidak mengimani wali dan tidak mengimani karomah mereka. Padahal yang diingkari oleh wahabi, oleh ya ini ulama-ulama yang ingin betul-betul berpijak pada Quran dan Sunnah, itu wali-wali gadungan yang mereka ini wali syaitan, dan karomah mereka bukan karomah hasil takwa tapi ahwal syaitaniyah. Kata Imam Syafi'i pernah datang pada beliau, ya Imam, Imam Lais mengatakan, kalau kamu lihat ada orang bisa berjalan di atas air, jangan kamu reken dulu sampai kamu perhatikan bagaimana perbuatannya cocok enggak dengan ajaran Nabi. Kata Imam Syafi'i kurang. Idza ra'aita alladhi yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wala takhtaruhu hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu lihat ada orang bisa berjalan di atas air, dan bahkan bisa terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu keadaan mereka, jangan kamu tertipu dengan keadaan mereka sampai kamu cocokkan perbuatan mereka dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cocok dengan petunjuk Nabi, itu karomah dan dia wali. Kalau dia ternyata tidak cocok dengan bimbingan Nabi, dia wali syaitan dan itu adalah ahwal syaitania. Ikhwan fillah, nabi-nabi palsu dulu memiliki ini keluar biasaan yang ngidapi-dapi. Sebagian mereka ada yang ngusap batu pualam diusap begini, bukan yang keluar suara tahu, tempe, bukan itu, yang keluar suaranya apa? Subhanallah, oh masya Allah. Kalau sekarang ada orang pakai sorban, pakai berjubah, jenggot panjang, tasbihnya sak beluluk-beluluk, kemudian ngusap patung atau ngusap batu, bisa bunyi subhanallah. Kira-kira manusia bagaimana? Tertipu enggak? Oh, langsung kekintil-kintil sama dia. Pasti dia akan total memiliki keyakinan yang luar biasa tentang hal tersebut. Ada lagi nabi palsu yang mereka bisa menunjukkan pasukan di langit berkuda, berjubah, sehingga mereka sangka itulah malaikat-malaikat pendukung nabi palsu tersebut. Itu bisa tunjukkan mereka seperti itu. Pada itu jin-jin yang membantu kepada ya ini nabi palsu tadi. Ini ahwal syaitaniyah. Maka lihat dulu amaliyahnya, hariannya, hariannya, hidupnya itu mencocoki petunjuk nabi atau enggak. Maka ikhwan, ada kaidah yang sangat merusak di tengah-tengah kehidupan kita ini, yaitu membuat tingkatan-tingkatan dalam beragama. Syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau sudah sampai tingkat hakikat, ma'rifat ini, maka tidak lagi terikat dengan syariat. Ini tingkatannya sudah khusus, makomnya khusus, makom wali. Dan kamu tidak boleh menilai wali kecuali sudah sampai ke derajat wali. Tingkat syariat enggak bisa dipakai menilai wali. Akhirnya kalau sudah diyakini wali, mau berbuat apapun yang menyelisih syariat itu enggak boleh dikritik. Wali enggak bisa orang awam berkomentar, kamu rong gitu kuping, bukan makom Anda menilai wali. Akhirnya agama itu menjadi pelecehan dan penyesatan. Sehingga orang mereka derajat sampai tingkat wali, perbuatan mereka apapun mendem berzina, kemudian pikirannya itu ngambiah enggak karuan, itu semuanya enggak boleh dinilai dengan nilai-nilai syariat. Karena mereka punya makom sendiri. Ini kerusakan sehingga membuat umat ini betul-betul terbawa kepada ya ini kebinasaan dan pelecehan kepada agama ini. Maka mereka anggap Wahabi itu la yu'minuna bil aulia wa karamati. Padahal yang diingkari oleh para ulama itu adalah wali-wali gadungan dan ahwal syaitaniyah yang mereka anggap ini wali karamah. Maka antum lihat banyak dijual di internet, karomah grade A, karomah grade B, karomah grade C, harganya sekian bisa transfer. Karomah, dinamai karomah, itu sihir. Dukun-dukun yang mereka berpakaian kiai, bukan karomah. Karomah itu ikhwan, bedanya dengan sihir, karomah itu enggak bisa dirancang. Nanti jam 10 siang saya akan mengeluarkan karomah. Gak bisa. Karomah itu pemberian Allah mendadak, sesuai kebutuhan hamba, untuk kebutuhan hamba tersebut. Satu. Yang kedua, karomah ini muncul dari orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kalau bukan yang bertakwa, itu bukan karomah. Ada gak orang yang kafir dipelindes setom gak gepeng? Ada gak? Dia itu akrobat dan itu adalah ahwal syaitaniyah. Kemudian yang ketiga, karomah itu tidak bisa diulang, direview. Jam 10 dapat karomah, nanti pengen diulang lagi jam 3 sore, enggak bisa. Kalau sihir bisa. Sihir mau diulang jam berapa, mau dikeluarkan jam berapa, itu bisa. Karomah itu enggak bisa dipelajari, sihir bisa dipelajari. Karomah gak bisa dipelajari. Belajar untuk mendapatkan karomah gak bisa, gak ada. Sihir bisa, bisa dipelajari sihir. Kemudian karomah ini enggak bisa ditularkan, diwariskan. Kamu tak warisi karomah, enggak bisa. Kalau sihir bisa diwariskan. Sehingga jangan tertipu dengan fenomena keluar biasaan. Maka boleh difahami baik-baik. Wala yuhibbuna rasul, tuduhan mereka juga bahwa Wahabi itu tidak mencintai Rasul. Apa maksudnya? Tidak mau nyembah Rasul, tidak mau melakukan perayaan-perayaan yang hulu kepada Rasul, mengingkari bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan, yaitu bilang cinta kepada Rasul. Bukan tidak mencintai Rasul, memang para ulama yaitu mengingkari yang berkaitan dengan nisbat kepada Rasul. Yang diingkari bukan kecintaan pada Rasul. Mencintai Rasul wajib. Bahkan cinta Rasul wajib di atas segala-galanya. Karena cinta Rasul adalah tuntutan cinta kepada Allah Ta'ala. Tapi yang diingkari para ulama itu adalah bid'ah-bid'ah dan syirik yang berkaitan dengan keyakinan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibilang anti sholawat, anti sholawat, anti perayaan, karena memang tidak cinta Rasul. Bukan anti sholawat. Sholawat itu mesti harus dilakukan oleh muslimin, karena itu tanda keterikatan dia kepada Nabi. Yang diingkar itu sholawat-sholawat yang enggak genah. Antum bayangkan, ada sholawat, namanya sholat Fatih. Dan nanti di belakang ada diterangkan. Sholat Fatih, sekali dibaca keutamaannya lebih utama dari 6.000 khatam Quran. Wes, bagaimana coba? Kamu sampai tuwek segini ini sudah pernah khatam berapa kali? Hah? Ini sekali baca salawat Fatih itu lebih utama dari 6.000 kali khatam Quran. Masya Allah. Ah, sholat-sholat yang rusak kayak gini yang diingkari para ulama, lalu dipelintir gak cinta Rasul. Padahal mereka mengarang buku-buku tentang sirah, jelas mereka menunjukkan cinta kepada Rasul. Yang diingkari itu yang berkaitan dengan khurafat, bid'ah, yang berkaitan dengan hal itu. Demikian pula ini, wa ghairiha minal ittihamat al-kadhibah, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan mereka yang sesat, yang dusta. Sejak zaman dulu, di antara cara ahlul batil untuk menjauhkan dari ahlul hak itu dengan melemparkan ittihamat, melemparkan tuduhan-tuduhan. Secara singkat, ikhwan, di antara tuduhan mereka kepada Wahabi, Syekh Muhammad bin Tulhab dan orang mengikutinya, satu, Wahabi itu khawarij. Wahabi itu khawarij. Sekarang kita tanya, antum tahu enggak ajaran khawarij itu apa? Yang disepakati dari ajaran khawarij, satu, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan dua hakim yang menjadi utusan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan yakni pendukung-pendukung keduanya. Kafir. Yang kedua, mengkafirkan pelaku dosa besar dan mereka khalidan finar. Yang ketiga, wajib memberontak kepada penguasa yang dianggap mereka zalim. Sekarang tiga perkara ini yang paling pokok menjadi akidah khawarij. Kira-kira Anda temukan gak di kalangan Wahabi yang mereka bilang Wahabi itu, tiga perkara ini, mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan pendukung-pendukungnya, kemudian mengkafirkan atau pelaku dosa besar mereka kafir khalidan finar, kemudian ini wajib memberontak penguasa yang mereka anggap zalim, ini ada enggak dalam pikiran Wahabi? Enggak ada. Bahkan para ulama mengajarkan kita untuk mencintai para sahabat, mencintai Ali, mencintai Muawiyah. Yang paling membenci sahabat dan bahkan mengkafirkan Syiah Rafidhah. Demikian pula dalam hal mengatakan kafirnya pelaku dosa besar, maka para ulama sangat jauh dari pengkafiran pelaku dosa besar. Kemudian memberontak penguasa, para ulama sangat jauh dari, bahkan mereka menjadi para penasihat-penasihat untuk benar-benar, yaitu mereka tidak ceroboh dalam masalah memberontak penguasa. karena bahayanya darah dan darah dan darah dan darah. Alhamdulillah. Tapi ini dipaksakan kepada orang yang dianggap menyelisih mereka, Wahabi, artinya Khawarij. Sehingga antum melihat ada buku sekte Wahabi, ini sekte berdarah kaum Wahabi. Ini sekte berdarah Wahabi. Digambarkan Wahabi tukang beleh orang, tukang menumpahkan darah. Ini gambaran-gambaran yang mereka gambarkan. Modalnya Ahlul Bid'ah itu dusta, membuat kedustaan untuk membuat manusia lari dari Ahlul Haq. Itu sudah sejak zaman Dal dulu. Zaman Dal atau zaman Jim? Zaman Dal, zaman dulu kala kayak begitu. Tuduhan kedua, di antaranya adalah tuduhan mengkafirkan kaum muslimin. Ada tuduhan tidak cinta Rasul. Ada tuduhan melarang salawat. Ada tuduhan melarang ziarah kubur. Yang sesungguhnya yang dibahas oleh para ulama ini seperti yang diingkari Nabi dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Ini yang diingkari, bukan salawatnya, bukan ziarah kuburnya, bukan cinta Rasulnya. Tapi yang diingkari itu yang bid'ah-bid'ah yang mengandung syirik, khurafat, ghulu. Ini yang diingkari. Sampai sini dulu, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan akan datang. Bismillah. Ada pertanyaan? Minta tolong dijelaskan kembali tentang takfir muayyan sama takfir mutlak. Karena masih banyak dari kita yang menganggap bahwa apa bahwa sunnah itu gampang mengkafir-kafirkan. Ya, diantara yang perlu difahami masalah takfir, dan ini yang wajib untuk betul-betul difahami, adanya takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak itu takfir lepas. Takfir lepas artinya barang siapa mengucapkan kalimat begini maka dia kafir. Barang siapa melakukan perbuatan begini maka dia kafir. Ini namanya takfir mutlak, takfir lepas. Takfir yang berbicara tentang hakikat perbuatannya. Tapi takfir mutlak ini tidak melazimkan takfir muayyan. Adapun takfir ta'yin, takfir tunjuk hidup, kamu kafir. Untuk menghukumi seorang itu kafir, itu paling jelimet para ulama. Karena ada syurut, ada syarat-syarat, dan ada mawani. Ini tersebar dalam kitabnya para ulama. Pembahasan takfir mutlak, takfir muayyan itu ada dalam kitab para ulama. Dan ini termasuk bahasa yang paling penting. Dan mereka menuduh di antaranya ya wabi takfiri, di antaranya begitu. Ketika kita bicara tentang takfir mutlak, itu dianggap kemudian ini langsung mengkafirkan setiap pelaku ini perbuatan tersebut. Sekarang orang pakai jilbab, orang tidak pakai jilbab, ini amalan imani atau amalan takfiri, amalan kafiri? Orang tidak pakai jilbab, ini amalan imani atau amalan kafiri? Dohirnya tentu amalan kafiri. Gak ada orang mengatakan ini adalah orang yang amalan iman. Gak ada. Orang yang beriman pasti dia akan jilbabat. Tapi tidak setiap orang yang tidak berjilbab ini langsung bisa dikafirkan. Masih urusannya panjang. Beda antara menghukumi perbuatannya dengan menghukumi orangnya. Menghukum perbuatannya dengan mungkin orangnya berbeda pembahasannya sendiri-sendiri. Ini harus difahami. Antum tidak faham ini juga bisa menjadi takfiri. Sehingga harus faham betul, harus difahami bahwa ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Itu singkatnya begitu dulu. Udah? Yang lainnya faham? Cukup? Kita cuma segan berapa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.